Kau sayang, saya ini cinta setengah mati. Makanya setiap kau salah, tapi ternyata kau malah. Kini saja jadi bingung dengan kau. Entah ada apa sama kau. Satu marah salah, satu tegur salah. Semua serba salah, kau larang saya bicara. Kenapa? Karena kau tu sapu bini, jadi jangan kau bikin sabar gini. Saat tengah mati tinggal makan hati. Kau jalan ikut kau pemau, pergi sutra kasih tahu. Terserah sudah dari kau, jangan menyesal jika nanti sejauh. Baby jangan kau egois, hati kecil ini menangis. Semau semua tu habis, sayang kau dengar sekali. Kau pikir bahasa darah naik. Barang yang bagus kejang bikin panik. Salah orang tak boleh kau suruh balik. Saya mengerti, ya kesan mengerti. Tak boleh bicara cukup mengamati. Berlebihan saya cinta hingga hormati. Tapi yang begini tuh kau mau sama mati. Apa seharusnya saya diam lihat kau dan kau mantan baku telpon.